Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asallallahu azza wa jalla an yuwaffiqani wa iyyakunna lil ilmin nafi' wal 'amalis shalih. وأن يصلح أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersama diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi kita. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki kondisi seluruh kaum muslimin. موضوع المحاضرة في هذا اليوم بإذن الله تعالى سيكون عن بيان أخطاء يقع فيها كثير من النساء. Tema kita pada pembahasan pagi hari ini insyaallah adalah berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh para wanita. وهذه الأخطاء أذكرها من أجل أن يجتنبها المسلم والمسلمة، وذلك لأن الإنسان مطلوب منه أن يكون كاملا وأن يترك الأخطاء التي تحول بينه وبين دخول الجنة. Kita membahas tentang kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh wanita agar kita menjauhi kesalahan tersebut dan agar manusia menjadi insan yang kamil, jadi seorang yang sempurna, dan dia meninggalkan kesalahan-kesalahan yang dengan kesalahan itu akan menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Min tilka al-akhta' barakallahu fikunna al-i'rad عن تعلم العلم الشرعي، فلربما ترى كثيرا من النساء لا يحرصن على تعلم أحكام الدين من صلاة وصيام وتوحيد وغير ذلك، مع أن طلب العلم فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Kesalahan pertama yang banyak dilakukan oleh kaum muslimat atau para wanita yaitu berpalingnya mereka dari mempelajari ilmu syar'i. Jadi ini banyak sekali dilakukan oleh muslimah, oleh para muslimat yang tidak memberikan perhatian terhadap ilmu syar'i. Di antara mereka berpaling dari tidak mau mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan puasa, tauhid, atau hal-hal lain yang itu merupakan kewajiban dalam agamanya. Oleh karena itu, mencari ilmu ini adalah faridah, adalah merupakan kewajiban. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari ilmu itu adalah kewajiban ya atas setiap muslim. فبالعلم يعبد المسلم ربه على الوجه الصحيح، فبالعلم يفعل الواجبات ويترك المحرمات، والذي لا يعلم الجاهل لا شك أنه قد يقع في البدع والشركيات. Dengan ilmu seorang akan bisa menyembah Rabbnya dengan cara yang benar, dan dengan ilmu pula seorang akan bisa menunaikan kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Adapun seorang yang diharamkan atas mereka ilmu atau seorang yang jahil, maka dia akan jatuh ke dalam kesyirikan atau mungkin jatuh ke dalam bid'ah-bid'ah. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa antunna ayyuhat wal akhawat barakallahu fikum ma'a hadha al mujtama' alladhi takthuru fihi al fitan وأنتن بفضل الله عز وجل وفقكن لحضور المسجد وسماع الدروس والمحاضرات، هذا إن دل على شيء إنما يدل على الخير الكبير الذي من الله عز وجل عليكن به، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن أبقى في المسلمين وفي المسلمات من يحرص على مجالس الخير. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكن وأن يزيدكن علما وعملا. Maka dengan kehadiran para akhwat di majlis ini, di perkumpulan ini, maka itu adalah sarana untuk menghindarkan diri dari fitnah. Oleh karena itu, merupakan taufik dari Allah para akhwat sekalian bisa hadir di majelis ini, yang mana itu semua menunjukkan akan kebaikan Allah yang besar dan karunia Allah yang luar biasa yang memberikan taufik kepada para akhwat sekalian sehingga bisa hadir di majelis ini. Oleh karena itu, patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka hadir di majlisul ilm, di majlis-majlis ta'lim, yang mana kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberkahi kehadiran kita semua di masjid ini dalam rangka kita talabul ilmi. ومن تلك الأخطاء التي تقع فيها كثير من النساء ضياع الأوقات، مع أن الوقت هو أغلى ما يملكه المسلم، فإذا ضاع عليه في غير ما ينفعه ويقربه إلى الله تعالى فقد ذهب عليه شيء ثمين. Yang kedua merupakan kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimah adalah menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Padahal waktu adalah hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim. Maka tatkala hilang waktunya, maka itu adalah sama saja dia menyia-nyiakan kesempatan beramal yang Allah berikan kepadanya. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. مغبون أي خاسر في هذه التجارة، كثير من الناس خاسر في تجارة الوقت والصحة، فيستغلهما كثير من الناس فيما لا يقربه إلى الله تعالى. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag." Jadi ada dua nikmat yang mana manusia banyak lalai darinya. Yang pertama adalah as-sihhah, kesehatan. Kemudian yang kedua adalah al-farag, waktu yang luang. Jadi pada dua keadaan ini banyak sekali seorang tidak memanfaatkan kedua hal tersebut dengan sebenar-benarnya, sehingga mereka pun mengalami kerugian. Baik kerugian tatkala tidak memanfaatkan efisiensi dalam waktu sehat, dan kerugian tatkala mereka tidak merasakan atau mengamalkan efisiensi di waktu yang sedang kosong. والذي ينظر في حال سلفنا الصالح رحمهم الله يجد أنهم كانوا حريصين على أوقاتهم حتى وهم في سكرات الموت ومع ذلك يتذاكرون العلم ويتذاكرون الخير حرصا منهم على تلك الأوقات. Kalau kita meninjau dan memperhatikan sejarah dari para salafus saleh, maka kita akan dapati suatu keajaiban bagaimana mereka di dalam memanfaatkan efisiensi waktu. Mereka benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki. Sampai-sampai tatkala mereka berada di sakaratul maut, mereka tetap masih menyempatkan diri untuk bermudzakarah, untuk bermurajaah tentang ilmu yang sudah mereka pelajari. Wa Mulaikah, Mulaikah bintul Munkadir kanat tusalli fa dakhala 'alayha nisa fa khaffafat salataha. Thumma qalat lahum ba'da as-salah 'ajjilu bi hajatikum fa innani ubadir. Qila ma tubadirin? قالت أبادر طي صحيفتي أي أنها تبادر قبل أن يأتيها الموت فتطوى صحيفة عملها بعد ذلك. Dikisahkan bahwasanya ada seorang yang bernama Mulaikah bintu Mukarrir. Suatu ketika dia sedang mengerjakan sholat, maka orang-orang yang di belakangnya setelah selesai sholat mereka mengatakan, mengapa Anda menyegerakan dalam mengerjakan sholat? Maka wanita ini mengatakan, saya meringankan dalam waktu sholat agar saya bersegera untuk mengisi amalan ini dengan amalan-amalan yang lainnya. Wa min daya'il awqat barakallahu fikum al-kalamu at-tawil في الجوال، فترى ربما كثيرا من الناس من رجال ونساء يتكلمون في الهاتف الجوال الساعات الطويلة دون أن يشعروا بأنهم خسروا هذا الوقت الذي يتكلمون فيه بما لا ينفع. Di antara bentuk menyia-nyiakan waktu adalah senang ngobrol dengan menggunakan HP. Kita dapati ada sebagian ikhwan dan akhwat kita, terkadang mereka hobi sekali nelpon sana nelpon kemari dan membuang-buang waktunya hanya untuk menelpon, padahal mereka tidak merasa bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah bentuk menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada dia untuk beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaqun alaih min hadits Abi Hurairah. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fil mathal al-mashhur, man kathura kalamuh kathura malamuh. Man kathura kalamuh kathura malamuh. Di sana ada pepatah Arab yang sangat terkenal, barang siapa yang banyak berbicara maka dia banyak celahnya. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس رجال ونساء مشاهدة القنوات المحرمة. فبعض الناس يشاهد القنوات التي فيها الرقص والغناء والعزف والمزمار ويرى الرجال والنساء في التلفاز وهذا لا شك أنه لا يجوز. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذه الأشياء المحرمة لا يجوز للمسلم أن ينظر إليها. Kemudian kesalahan berikutnya yang banyak dilakukan oleh kaum muslimat, mereka senang menonton acara-acara yang diharamkan di televisi. Misalnya menonton tari-tarian, kemudian menonton hal-hal yang berkaitan dengan musik, sinetron-sinetron, sandiwara-sandiwara. Padahal di situ ada laki-laki maupun wanita yang menampakkan auratnya. Maka ini tentu adalah merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaknya mereka menahan diri dan menahan pandangan-pandangan mereka. Amma idza kana sayanzur fiha ila umur tanfa'uh ka sama'i ad-durus wal muhadarat fala ba'sa bih. Amma ma kana muharraman min 'azf wa ghina ومسرحيات وتمثيليات وأفلام وما إلى ذلك فهذا لا يجوز. Apabila seorang melihat televisi itu untuk mendengarkan daurah-daurah, pelajaran-pelajaran agama, maka ini tidak mengapa. Namun kalau televisi tadi yang dilihat adalah sinetron, sandiwara-sandiwara atau film-film, maka ini jelas perbuatan yang tidak diperbolehkan. كذلك من الأخطاء عدم الالتزام بالحجاب الشرعي. فتجد بعض النساء ربما لا تستر قدميها ولا تستر شعرها، وهذا لا شك أنه لا يجوز. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Sebagian kesalahan lain yang dilakukan oleh para wanita, mereka tidak berhijab dengan hijab yang sempurna, tidak menutup auratnya dengan sempurna. Sebagian kaum wanita ada yang keluar dari rumahnya namun dia tidak menutup kakinya atau kakinya terbuka. Kemudian sebagian mereka ada yang masih terlihat rambutnya. Maka ini bertentangan dengan firman Allah yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu, dan kaum muslimat seluruhnya, hendaknya mereka memanjangkan jilbabnya yang menutupi aurat mereka. وأحمد الله تعالى أيتها الأخوات الذي وفقكن للحجاب الشرعي في هذا المجتمع الذي ماذا فيه تبرج، ومع ذلك أنتن محافظات على الحجاب. هذا يدل على الخير الكبير الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, selayaknya kita bersama untuk mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, terutama kepada para akhwat sekalian, karena bisa memakai hijab yang syar'i. Maka ini adalah menunjukkan suatu kebaikan yang banyak di tengah masyarakat kita yang banyak di antara mereka yang tidak menggunakan hijab yang syar'i. فعليكن بالصبر والثبات والمواصلة على هذا الحجاب حتى تلقين ربكن وهو قد رضي عنكن بالاستجابة لأوامره سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, yang wajib Anda lakukan adalah setelah menggunakan hijab syar'i ini, bersabar. Bersabar untuk senantiasa terus istiqomah di atas hijab yang syar'i ini. Dan bersabar dari segala cercaan-cercaan atau ujian-ujian lain yang menghalangi kita untuk menggunakan hijab yang syar'i. Kedalika min al-akhtha' allati taqa' fiha katsirun min an-nisa' taqlid al-gharb. Fa ba'd an-nisa' rubbama tuqallad al-kafirat. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." فلا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالكافرات لا في لباسها ولا في مشيتها ولا في شعرها. Jadi kesalahan berikutnya yang banyak dilakukan oleh para wanita adalah mengekor dan mengikuti modenya orang-orang barat, orang-orang kafir. Kita dapati banyak sekali di kalangan kaum muslimat yang mereka senang meniru gaya dan fashionnya orang-orang barat, baik dari segi berdandan, berpakaian, berbusana, berjalan, ataupun aspek-aspek yang lainnya. Dan ini adalah suatu hal yang musibah, atau suatu hal yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik di dalam agama Islam ini. كذلك من الأخطاء الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وهذا من كبائر الذنوب. أن تذهب المرأة إلى الساحر أو الكاهن أو المشعوذ من أجل أن يفعل لها سحرا، من أجل أن يحبها زوجها أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. Kemudian dalil yang menunjukkan larangan kita meniru-niru orang barat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meniru suatu kaum, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kemudian di antara kesalahan lain yang banyak terjadi dan dilakukan oleh kaum muslimat adalah datang ke tukang dukun atau paranormal. Kemudian dia menggunakan jampi-jampi atau sihir atau santet atau hal sejenisnya yang itu merupakan bagian dari sihir. Yang mana ada di antara mereka yang meminta pelet dalam rangka untuk menjalin kebersamaan antara suami dan istri. Maka ini adalah suatu kemungkaran yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang dukun atau tukang sihir, kemudian ia membenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. كذلك من الأخطاء الحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز للمسلم والمسلمة أن يحلف بغير الله، كالأمانة والطلاق والولد والكعبة والشرف وما إلى ذلك، لا يحلف إلا بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله يعد من الشرك الأصغر. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh wanita adalah bersumpah dengan nama selain Allah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa yang bersumpah maka hendaknya dia banyak bersumpah dengan nama Allah. Jadi tidak boleh seorang bersumpah dengan nama amanah, atau bersumpah demi anaknya, atau bersumpah demi Ka'bah, atau bersumpah dengan hal-hal yang lainnya. Karena sumpah ini hanya dengan nama Allah, tidak boleh dengan selainnya. Dan bersumpah kepada selain Allah adalah bentuk syirik asghar. كذلك من الأخطاء والمحرمات مصافحة الرجال الأجانب. لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، لأن لمس الرجل للمرأة الأجنبية لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط أي بإبرة خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. Kesalahan yang lainnya adalah terjadinya jabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Padahal ini adalah merupakan bentuk perbuatan yang mungkar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh salah seorang di antara kalian apabila ditusuk kepalanya dengan jarum besi, lebih baik daripada dia bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. وهذا من حفظ الله عز وجل للمرأة المسلمة، فحرم الشارع مصافحتها والنظر إليها والخلوة بها والسفر معها بلا محرم، وهذا كله لأنها درة لؤلؤة مصونة صانها الشرع وحفظها. Diharamkannya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya bagi wanita. Kemudian larangan wanita bersafar tanpa menggunakan mahram. Demikian juga hal-hal lainnya. Ini menunjukkan akan betapa syariat Islam ini menjaga kehormatan wanita. Karena wanita di dalam Islam ibarat mutiara yang sangat berharga yang tersimpan di dalam tempat yang itu terjaga. كذلك من الأخطاء الاحتفال بالأعياد غير الشرعية، كالاحتفال بعيد الأم وعيد الميلاد، وهذا لا شك أنه ليس من دين الإسلام. ففي الإسلام عيد الأضحى وعيد الفطر وعرفة ويوم الجمعة عيد للمسلمين، أما هذه الأعياد فهي فيها تشبه بالكفار. Kemudian di antara kesalahan yang lainnya adalah merayakan festival-festival atau perayaan-perayaan seremonial yang tidak dianjurkan oleh syariat. Dan di antaranya adalah perayaan Hari Ibu atau perayaan Tahun Baru atau sekarang yang populer adalah perayaan Valentine dan seterusnya. Ini semua adalah perayaan-perayaan yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam. Dan Islam memiliki perayaan yang tersendiri. Islam memiliki hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Jumat. Dan ini adalah merupakan ya hari raya di antara hari raya Islam yang dianjurkan. كذلك من الأخطاء استعمال الطيب عند الخروج من البيت، وهذا لا يجوز. استعمل المرأة الطيب إذا خرجت من بيتها فيشمها الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلا هي زانية، بمعنى أن هذا لربما يؤدي إلى وقوع الفتنة، تفتن المرأة ويفتن بها الرجال، وقد تقع الفاحشة بعد ذلك بسبب هذا الفعل. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan lain adalah keluarnya wanita dengan menggunakan parfum, yang kemudian parfum ini dicium oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya wanita manapun yang keluar dari rumahnya dengan menggunakan minyak wangi dan kemudian agar tercium baunya itu oleh laki-laki yang lainnya, maka dia adalah seorang pezina. Karena keluarnya wanita dari rumahnya dengan menggunakan parfum adalah merupakan ajang timbulnya fitnah, yang mana kemudian akan terjadilah perbuatan-perbuatan keji yang berdampak dari itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mar'atu 'awrah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan ay anna asy-syaitan yuftan biha. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah fa idza futina biha syayatin al-jin fa kayfa bi syayatin al-ins ay annahum yuftanuna biha min babi aula. Al-mar'atu 'awrah idza kharajat istashrafaha asy-syaitan ay yanzur ilayha wa yatatalla' ilayha wa yuftanu biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya wanita adalah aurat, dan apabila dia keluar dari rumahnya maka syaitan akan menghiasinya. Artinya syaitan akan menghiasi seolah-olah wanita ini akan bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Oleh karena itu di sini berkata Syekh Al-Albani, apabila setan dari kalangan jin bisa terfitnah dengan adanya wanita, apalagi setan dari kalangan manusia. Oleh karena itu di sini perempuan adalah aurat, ya, yang kemudian tatkala dia keluar tanpa menggunakan hijab yang syar'i akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang lainnya. Kadzalika min al-akhta khuruj al-mar'ah min bait zawjiha bighairi idhnih. ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بعد إذنه. Kemudian di antara kesalahan yang lain adalah keluarnya wanita dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Maka ini adalah merupakan kemungkaran yang dilakukan oleh sebagian wanita. كذلك كثرة الخروج من البيت. الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالأصل في المرأة أنها تلزم البيت لتربي أولادها ولتهتم بشؤون بيتها ولتتهيأ لزوجها لقدوم زوجها. فإذا كانت كثيرة الخروج لربما أدى ذلك إلى الإضرار بمثل هذه الأمور. Kemudian di antara kesalahan lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita adalah mereka banyak keluar rumah. Keluar rumah ini tentu ya untuk sekedar keluar tanpa ada keperluan yang syar'i. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian dan janganlah kalian bersolek sebagaimana bersoleknya kaum wanita jahiliyah. Yang mana tugas utama dari wanita adalah dia tinggal di rumahnya, membina dan mengajari anak-anaknya, kemudian mengatur urusan rumah tangga. Namun ternyata apabila kondisi berbalik, wanita sering keluar daripada rumahnya, maka ini akan menimbulkan suatu mara bahaya dan bertampak atau berdampak buruk bagi keluarganya. كذلك من الأخطاء المشي وسط الطريق. المشي وسط الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث مالك بن ربيعة: عليكن أي معاشر النساء عليكن بحافات الطريق أي بجوانب الطريق. وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق، أي إنما تمشي في السوق أو في الشارع تمشي في وسط في في في جانب الطريق لا في الوسط. Kemudian di antara kesalahan yang lainnya adalah wanita berjalan di tengah-tengah. Jadi wanita apabila dia keluar, dia tidak berjalan di tengah-tengah jalan, karena ini akan membahayakan. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi kalian wahai para wanita untuk berjalan di samping, tidak berjalan di tengah jalan. Demikian juga hal yang senada diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak selayaknya bagi wanita untuk berjalan di tengah jalan, baik di pasar atau di jalan yang lainnya. Akan tetapi wanita berjalan di samping jalan. كذلك من الأخطاء كشف العورة للنساء، فلربما تتساهل بعض النساء فتبدي عورتها أمام المرأة الأخرى، وعورة المرأة من السرة إلى الركبة، هذه لا يجوز للمرأة أن تبديها لغيرها من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل للرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. Hal yang terlarang bagi wanita, dan ini merupakan banyak atau kemungkaran yang dilakukan oleh wanita, adalah membuka auratnya. Terkadang antara satu wanita dengan wanita yang lainnya tidak saling menjaga aurat. Padahal aurat antara wanita dengan wanita adalah apa-apa yang ada di antara surah sampai rukbah, yaitu apa-apa yang ada di antara pusarnya sampai dengkulnya, ya, sampai lututnya. Maka ini hal yang merupakan aurat yang harus ditutupi oleh sama wanita yang lainnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh bagi laki-laki untuk memandang kepada aurat laki-laki yang lainnya. Demikian juga terlarang bagi wanita untuk memandang aurat wanita yang lainnya. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك، احفظ عورتك، أي لا تبديها لأحد. وهذا لأن الفتنة قد تحصل بسبب ذلك، فلربما فتنت المرأة بالمرأة فيقع الشر والعياذ بالله. Terdapat di dalam hadis Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah auratmu. Artinya, jagalah auratmu, jangan engkau perlihatkan kepada orang lain. Dan ini adalah merupakan kunci yang menghalangi terjadinya fitnah. Apabila wanita sudah mengumbar auratnya, maka ini adalah merupakan sumber daripada timbulnya fitnah. كذلك من الأخطاء التهاون بالصلاة، فتجد بعض النساء ربما تتساهل بالصلاة، قد تترك بعض الصلوات وربما تؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت، وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة، لأن الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، فكيف بمن ترك الصلاة أو بعض الصلوات. Kemudian di antara kesalahan lain adalah banyak di antara wanita yang meremehkan sholatnya, sampai ada di antara mereka yang meninggalkan sholatnya, atau ada di antara mereka yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Padahal sholat adalah merupakan perkara yang agung, sebagaimana Allah berfirman, celakalah orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholatnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan lalai dari sholatnya adalah mereka mengakhirkan waktu sholat dan mengerjakannya bukan pada waktunya. Jadi mereka mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Dan ini adalah merupakan bentuk kemungkaran. Apabila orang yang mengakhirkan waktu sholat dari waktunya saja diancam dengan ancaman, lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? وربما تعتذر بعض النساء عن تأخير الصلاة عن وقتها، قد تعتذر بعمل البيت من المطبخ أو تنظيف الأولاد، أو إعداد الطعام، ولكن كل ذلك ليس بعذر، فالصلاة لها وقت محدد. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له وقت محدد، لا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها. Terkadang ada sebagian wanita tatkala mengakhirkan sholatnya, tatkala mereka mengakhirkan sholatnya beralasan, saya sibuk dengan urusan rumah tangga, saya sibuk untuk mengurusi anak, mengurusi suami dan seterusnya. Maka kita jawab bahwasanya itu bukan alasan untuk mengakhirkan sholat dari waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas kaum mukminin yang telah ditentukan waktunya. Maka waktu sholat ini yang telah ditentukan oleh syariat tidak boleh bagi kita untuk mengakhirkannya dengan alasan apapun. كذلك من الأخطاء التساهل بتأدية الزكاة، فلربما بعض النساء بلغ مالها النصاب وحال عليه الحول أي السنة، ومع ذلك لا تؤدي الزكاة حرصا منها على المال، وهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب. Kesalahan-kesalahan yang lainnya adalah banyak diantara wanita yang sudah memiliki harta, yang mencapai nisab dan mencapai haul, tapi mereka tidak mau membayar zakat. Maka ini jelas merupakan dosa daripada dosa-dosa besar. Allah Ta'ala yaqul: "Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah" الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله سبحانه وتعالى berfirman yang artinya, dan orang-orang yang mereka menyimpan harta-harta mereka dan tidak mau menginfakannya atau menzakatkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang pedih, yaitu siksaan pada hari kiamat, yang mana hartanya nanti akan dipanaskan, kemudian harta tadi akan disetrikakan ke badan-badan mereka dan juga ke punggung-punggung mereka, lambung-lambung mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan yang pedih ini. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، تتحول إلى صفائح من نار أي قطع من نار، فيكوى بها ظهره وجبهته وجبينه. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat, yang artinya tidaklah seorang yang mampu membayar zakat kemudian dia tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya nanti di hari kiamat akan dipanaskan, kemudian hartanya akan disetrikakan ke badannya, punggungnya, maupun ke lambung-lambung mereka. كذلك من الأخطاء التي يتساهل فيها كثير من النساء مخالفة سنن الفطرة، فلربما تجد بعض النساء لا تقلم أظفارها، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر سنن الفطرة وبين منها تقليم الأظفار، وهكذا في بقية السنن قد تتساهل بعض النساء فيها، مع أن الإسلام هو دين النظافة ودين جاء بكل خلق جميل وحسن. Demikian juga di antara kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh para wanita adalah tidak menjaga fitrahnya. Di antaranya ada di antara wanita yang senang memanjangkan kuku dan tidak mau memotong kukunya. Padahal memotong kuku adalah merupakan bagian daripada fitrah. Demikian juga ada di antara mereka yang meninggalkan fitrah-fitrah lainnya yang dianjurkan oleh agama Islam. Padahal agama Islam ini adalah agama yang mengajak kepada kebersihan, mengajak kepada fitrah dan juga akhlak yang terpuji. كذلك من الأخطاء التي يتساهل فيها كثير من النساء الغيبة. الغيبة فتجد المرأة تذكر أختها الأخرى بالأمر السيء وتتساهل في هذا الأمر، لا سيما في مجالس النساء الكثيرة قد يحصل مثل هذه المعصية. والله عز وجل يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Mungkin juga diantara banyak kesalahan yang lainnya adalah senangnya wanita untuk menggibah dan menggunjing saudarinya yang lain. Nah, ini banyak terjadi. Tatkala wanita sudah saling duduk dan bermajelis, ngobrol satu dengan yang lainnya, maka kemudian ada diantara mereka yang kemudian terjatuh ke dalam perbuatan gibah. Padahal gibah ini adalah merupakan dosa yang telah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah berfirman, yang artinya janganlah kalian saling menghibahi satu yang lainnya, jangan saling berbuat ghibah, jangan saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah kalian senang apabila kalian memakan bangkai daripada saudara kalian, yang mana kalian tentu akan membenci hal tersebut. Wa Aisyah radhiyallahu anha lamma qalat lin nabiy sallallahu alaihi wasallam حسبك من صفية أنها كذا، يعني يكفيك من العيوب الموجودة في صفية أنها كذا، تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، والله لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت ماء البحر. عائشة pernah suatu ketika menyebutkan di hadapan Rasulullah SAW aibnya Sofia, yang mana Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, cukuplah bagimu bahwasanya Sofia begini dan begini. Maksudnya adalah Sofia adalah seorang yang pendek. Artinya Aisyah ingin menyebutkan aibnya Sofia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu kalimat, seandainya kalimat ini dicampurkan ke dalam air laut, maka air laut akan terkontaminasi dengannya. وهذه الكلمة لربما هي أقل كلمة نتكلم بها، ولربما نتكلم بما هو أعظم منها. ففلان قصير وفلان طويل، هذه كلمة عادية عند كثير من الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها عظيمة، ولو خلطت بماء البحر لغيرت لونه. Padahal apa yang diucapkan oleh Aisyah tadi, bahwasanya Sofia pendek, adalah kalimat yang biasa diucapkan oleh manusia. Terkadang ada di antara mereka mengucapkan si fulan ini tinggi, si fulan ini pendek. Ini adalah ucapan-ucapan yang banyak kita dapati di hadapan manusia. Akan tetapi, meskipun demikian, Rasulullah SAW mengatakan, engkau telah mengucapkan kalimat yang apabila dicampurkan ke dalam air laut, maka air laut akan terkotori dengannya. Apalagi kalau mengucapkan kalimat yang lebih daripada tadi, yang lebih daripada sekedar pendek atau kalimat panjang, sifulan pendek, sifulanah panjang, dan seterusnya. Apalagi lebih daripada ini, tentu lebih besar akibatnya. Kadzalika min al-akhta' natful hajibain, fa huwa an-nams. An-nabi sallallahu alaihi wasallam لعن النامصة والمتنمصة، أي التي تنتف حاجبها أو التي تنتف لغيرها حاجبها. وبعض النساء تريد أن تتزين بذلك، ولكن لا شك أنه لا يجوز الزينة بالأمور المحرمة. Kemudian di antara kemungkaran yang lainnya, ada di antara wanita yang mencabut bulu alisnya, mencukur bulu alisnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat Allah kepada wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya dan minta dicabutkan bulu alisnya. Meskipun mereka beralasan ini adalah untuk berhias dan seterusnya, akan tetapi kita jawab, bahwasanya berhias ini bukan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika ba'dhu an-nisa tasil sya'raha bi sya'rin akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilah wal mustawsilah allati tasil sya'raha bi sya'rin akhar. Dan kita dapati pula ada di antara wanita yang senang untuk menyambung rambutnya. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknat Allah kepada wanita-wanita yang mereka menyambung rambutnya. Wa kadzalika ba'd an-nisa rubbama ta'mal ma tusamma bil hamurah, hadhihi al-adhfar allati tahjuz al-ma', yakunu laha qishrah wa tahjuz wa tamna' wusul al-ma' ila أظفارها أو بشرتها، وهذا لا شك أنه لا يجوز أن تفعله المرأة إذا كان سيمنعها من الصلاة، لأنها إذا أرادت أن تتوضأ فإن هذه القشرة تمنع وصول الماء إلى الظفر، وإذا كان كذلك فلا يصح وضوءها. Kemudian di antara kesalahan yang lain, ada di antara wanita yang senang menggunakan kuteks. Yang mana kuteks tadi menghalangi sampainya air wudu ke kulitnya, maka tidak diragukan hal ini adalah merupakan hal yang tidak diperbolehkan, ya, menggunakan kuteks sehingga menghalangi sampainya air wudu. Demikian juga ini membuat wudunya tidak sah dan menghalangi sholatnya tidak sah. Hadhi jumlah min al-akhtaa wa ba'daha tu'ad min al-muharramat wa ba'daha min al-kaba'ir qad taqa' fiha kathiran min an-nisaa. فعلى المرأة أن تحذر من الوقوع في مثل هذه الأخطاء وفي غيرها، وعليها أن تعبد الله عز وجل بفعل ما أمرها الله بها وأن تجتنب ما نهاها الله عز وجل. Inilah di antara bentuk hal-hal dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh banyak wanita, yang mana kesalahan-kesalahan tadi ada kalanya bentuk dosa besar, ada kalanya hal-hal yang diharamkan. Maka cukuplah bagi para akhwat sekalian untuk melakukan hal-hal yang itu sesuai dengan sunnah, dan cukuplah bagi mereka untuk meninggalkan hal-hal yang itu tidak sesuai dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asallallahu azza wa jalla minna wa karamah an yuwaffiqana jami'an li ta'atihi وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين عالمين عاملين، وأن يجعلنا ممن ينفع الله عز وجل به ومن يهدي الله سبحانه وتعالى به. سأل سبحانه أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر وضير. أسأله عز وجل أن يبارك في كنا وأن يحفظ كنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, serta Allah menghilangkan kita dari segala keburukan dan kejelekan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu dan Maha Kuasa atas semuanya. Silakan, ada pertanyaan. Bismillah. Mau nanya Ustaz, bagaimana hukum ikut MLM tapi kita enggak aktif? Kita cuma sekedar supaya bisa dapat harga yang lebih murah, Ustaz, kalau misalnya kita jadi anggota MLM. Dan kedua, gimana hukum sholat dalam keadaan rambut kita diikat Ustaz atau digelung? Iya. Syukran. Satu-satu ya pertanyaannya ya. Syekh. Kenapa ya ini baik? Disama multi level marketing. Multi level marketing. يعني البيع على شكل على شكل مثل الشركات يعني بحيث يعني الفوق يحصل على الأعلى والتحت يحصل على الأقل ممن حصله الفوق يعني بحيث على شكل اسمه بيراميدا عارفة يعني البيوع على شكل الفوق يعني بتكون يحصل كثير لكن الأدنى ما يحصل إلا قليل يعني حقارة إلا إذا حصل من غير يدخل عليه ويدخل معه بعد ذلك يحصل من الربا وإلا هو يعني يعمل بكثير تحت الفوق يعني يرفع يعني السؤال يعني نحن نأخذ بس يعني الإنتاج من هذه الشركة لكن يعني بدون أن يشترك في معاملة ملتي ليفل ماركتينج هذا يأخذ بس يعني الإنتاج بس لكن يعني مثل هذه المعاملة ما يشترك يعني الشركة تعطي توزيع مثلا لا نأخذ بس يعني من إنتاج حقه مثل صابون وغير ذلك شعالي ما يجيس هذه الشركة ملتي ليفل ماركتينج شعالي ما يجيس لكن يعني نأخذ بس إنتاج بس من هذه بس لكن ما يشترك داخله الاشتراك نعم انا قد امس شرح لبعض الاخوه حق المشتركين هؤلاء ما يشترك بس يعني ياخذ الانتاج لا بس jadi kata beliau untuk ikut dalam keanggotaan multi level marketing ini tidak diperbolehkan tapi kalau sekedar mengambil barangnya saja hanya sekedar mengambil barang maka ini tidak mengapa tanpa ikut dalam kerjasama dan perserikatan yang ada dalam multi level marketing. Ya. Kemudian soal tsani ya Syekh, as-sa'ilah taqul, yakni ma hukmu al-mar'ah tarbutu sya'raha fi shalah. Yani kaun anna al-mar'ah tarbut sya'raha fi shalah la ba'sa bih, ma laysa fi dhalika syai. Ini بالذات اذا كان ينزل على وجهها فيؤذيها اثناء الصلاه. Jadi tidak mengapa bagi wanita untuk mengikat rambutnya ketika sholat. Apalagi kalau dia itu rambutnya mengganggu sholatnya dia. Menutup mukanya dan seterusnya. Maka tidak mengapa bagi wanita untuk mengikat rambutnya ketika sholat. Nah. Amma taqtiyat al-sya'ar, taqtiyat al-sya'ar hadhi wajibah. Walau sallat wahya kashifa li sya'riha, salatuha batila bi'ijma'il ulama. Adapun menutup rambut adalah merupakan hal yang wajib menurut ijma'nya para ulama. Tidak boleh seorang membukanya. Dan menutup rambut bagi wanita adalah merupakan kewajiban dan ini adalah ijma'nya para ulama. Bismillah, Ustadz mau nanya, bolehkah wudu dengan mencelupkan tangan ke dalam wadah dan ada nggak hadis yang mengaturnya? Pertanyaan pertama, kedua mengenai tentang sholat, mengakhirkan sholat sampai batas berapa menit atau jam yang diperbolehkan? Misalnya saja tadi Ustadz sudah mengatakan bahwa kadang wanita banyak beralasan karena kesibukan masak. Dan memang kita sebagai seorang wanita kadang-kadang ada masakan yang memang gak bisa ditinggal. Jadi kadang-kadang terlewat antara 10 sampai 15 menit kemudian kita melaksanakan sholat. Itu saja dulu Ustaz. Syukran. Huna as-su'al yakni ma hukmul mar'ah tasbughu yadaha fil ma'i indama tatawaddo. لا بأس أن تدخل المرأة يدها في الإناء يعني لا بأس بهذا jadi, ما يوجد دليل يدل على المنع jadi berkaitan dengan hukum tadi seorang wanita berwudu dengan mencelupkan tangannya ke wadah yang digunakan untuk wudu maka ini tidak mengapa boleh ya dan tidak ada dalil yang melarangnya huma syekh soal tsani illa idza kana hadha al-ma' yashrab minhu unas ina fi ina kabir وأناس يشربون من هذا الماء فلا يفعل هذا الفعل لأنه يفسد على الناس الماء الذي يشربون منه وإنما يصب صبا Adapun kalau air yang ada dalam wadah tadi adalah air minum yang digunakan untuk meminum maka jangan dicelupkan tangannya ke situ untuk berwudu jangan karena ini akan merusak atau mengganggu kesehatan orang lain. Tapi kalaupun nanti terpaksa untuk berwudu karena enggak ada air lain kecuali itu, maka berwudunya dengan cara dituangkan, tidak dicelupkan. Ya Syekh, soal yakni al-mar'ah la tajuzu laha an tu'akhir salataha an waqtiha yakni. Lakin lamma salan 'inda syughul bi 'amalil bait aw ghairi dzalika waktu akhir an waktiha masalan 10 daqaiq 20 daqiqah yakni mazala indaha sa'ah fi ada'i shalah fal hadha yajuz la ba's idha kana hunaka sa'ah fi alwaqt la ba's lakin kawna anna waqt as-salah yakhruj hatta yadkhul waqt as-salah al-ukhra kharaj waqt adh-dhuhr dakhal waqt al-'asr wa hiya ma zalat lam tusalli adh-dhuhr fa hadha yu'ad min al-umur al-muharramah la tajuz la yajuz. Amma idza kana fil waqt sa'a fala bas. Jadi kalau seumpama ada seorang ibu yang dia sibuk mengurusi urusan rumah tangga, ya pekerjaan-pekerjaan rumahnya sehingga dia menunda beberapa menit ya dari waktunya, maka diperbolehkan selama tidak sampai keluar waktu salat. Ini yang enggak boleh. Ya. Dia boleh menunda sebentar, tapi dengan syarat tidak boleh sampai keluar waktu sholat. Ya, jadi boleh menunda sementara pekerjaannya, ya untuk bekerjanya sampai selesai, baru kemudian sholat dengan syarat tidak sampai keluar waktu sholat. Wa in kana ta'diyat as-salat fi awal al-waqt afdal. An-Nabi alaihi salatu wassalam su'ila 'an afdal al-a'mal, fa qala as-salatu fi awal waqtiha. Illa salat al-'isha, fa inna as-sunnah fiha an tu'akhkhar. Walaupun di sini yang lebih afdol adalah kita mengerjakan sholat di awal waktu. Sebagaimana di dalam suatu hadis Nabi SAW ditanya bahwa apa amalan yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab as-sholatu fi waqtiha, yaitu sholat tepat waktunya, sholat di awal waktunya. Hanya saja nanti dikecualikan sholat isya. Maka sholat isya disunahkan untuk diakhirkan. Sholat isya disunahkan untuk diakhirkan. Adapun sholat-sholat yang lain disunahkan dikerjakan di awal waktu. Sholat adh-dhuhr fi waqt al-harr asy-syadid as-sunnah al-ibrad biha an tu'akhkhar ila an tabrud al-harara. Demikian juga diperbolehkan mengakhirkan sholat duhur dalam artian menunda sejenak apabila terjadi waktu yang panas, ya ketika musim panas yang panasnya sangat, boleh seorang ia menundanya sebentar sampai agak dingin baru kemudian dia mengerjakan sholat duhur. Bismillah. Ustaz tadi disebutkan bahwa salah satu di antara kesalahan seorang muslimah yaitu keluar dari rumahnya dengan menggunakan parfum. Nah, bagaimana kalau misalnya itu selain parfum seperti halnya lotion yang mengandung apa ya, unsur parfum juga gitu. Ada salah satu lotion yang tidak berbau, cuman di Indonesia jarang. Kan di Bontang khususnya panas, kadang untuk menghindari kulit kering gitu Ustaz. Apakah boleh atau bagaimana? Ya Syekh, ba'd nisa tastamil yakni as-sabun au nahwi as-sabun yakni alladhi tatakawan fihi ba'dul atarat au ba'dut tib. Fa asalan fa ba'dul athar yakni yata'athar yakni kaun raihah mislu raihatut tib. Bas annahu ma yashumuhu illa nafsah masalan. Fa hal hadha yajuz wala la? Taba yajuz idha kan la yashumuhu rijal kharij al-bayt la ba's. يعني لا تشمه إلا يكون على جسمها فقط ولا تظهر رائحته فهذا يجوز لها أن تستعمله. Jadi tidak mengapa seorang wanita menggunakan sabun atau lotion yang mengandung unsur wewangian, kemudian dia keluar dari rumahnya dengan syarat wewangian tadi hanya tercium oleh dirinya dan tidak boleh tercium oleh laki-laki lain yang lewat di hadapan dia. Jadi tidak mengapa menggunakan lotion yang ada pewanginya dengan syarat wangian tadi hanya tercium oleh dirinya sendiri dan tidak tercium oleh laki-laki yang lain. Kaitannya dengan keluar dari rumah juga Ustadz, bagaimana dengan memakai kaos kaki yang berwarna terang gitu Ustadz, kemudian memakai misalnya apa ya? Misalnya apa nih pakaian terang? Misalnya. Ada yang coklat, pink, hijau begitu Ustaz, ungu juga ada. Jadi selain dari warna gelap gitu Ustaz. Kemudian memakai alas kaki yang apa ya? Kelihatan, apakah itu sudah memenuhi syariat atau terlarang Ustaz? Jadi ada kan model sepatu, maksudnya sepatu atau sandal yang kelihatan kakinya, tapi kan kakinya sudah pakai kaos kaki, cuman kaos kakinya itu terang gitu Ustaz. Itu dilarang atau sah-sah saja gitu? Ya Syekh. Ma hukmu khurujil mar'ah wa hiya talbasul kufazain wa al-kufazan takunu bi laun au bi alwan talfit lin nadar. Misal laun ahmar au laun azraq au nahwi dzalik. Fa wa tasturu hadhil mar'ah bi hadhil kufazain. ما حكم ذلك؟ إن كانت تلفت الأنظار وفيها زينة وتفتن الرجال باللون الذي على هذين القفازين فهذا لا يجوز لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فكل ما كان وسيلة للحرام فلا يجوز ومثل هذه الأشياء هي من الأمور التي تقع بها الفتنة فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسا سواء قفازين أو العباءة أو الخمار لا يجوز أن يكون مطرزا ومزينا بحيث أنه يلفت أنظار الرجال ويفتنهم. Jadi di sini tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menggunakan kaos kaki yang membuat laki-laki lain melihat dan membuat dia terfitnah. Kaos kaki tadi dengan berbagai macam hiasan, jadi berhias-hias atau yang membuat pandangan mata ini melihat. Ya, yang jelas kaos kaki yang sifatnya warna-warni, berhiasan dan seterusnya yang membuat wanita atau membuat laki-laki terfitnah, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan karena dia adalah wasilah menuju hal yang diharamkan. Maka segala wasilah yang itu menuju pada hal diharamkan tidak diperbolehkan. Sama juga seperti wanita yang menggunakan kerudung yang itu berwarna-warni atau jilbab yang berwarna-warni sehingga menyebabkan laki-laki terfitnah dengannya atau berhias ya dengan hiasan-hiasan renda-renda yang itu ya membuat laki-laki lain terfitnah, maka ini tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan sepatunya Ustaz yang kelihatan kakinya yang pakai kaos kaki itu gitu Ustaz? Sandalnya. Sendalnya maksudnya di sini warna-warni gitu? Bukan, ada model sendal tapi kayak sepatu gitu Ustaz, memperlihatkan bagian apa ya, sisi kaki yang lainnya, misalnya tumitnya kayak gitu Ustaz. Tertutup bagian depan tapi tumitnya itu tidak ada penutupnya gitu Ustaz. Ada sepatu yang seperti itu. Ya Syekh, ma hukmu antal basa an-nisa bil hida, masalan al hida yakni yakni yudhir ala syai' min al min kufazin nisa, min kufazin nisa yakni bihais law talbas hadha an-nisa yakni al hida mufattah yakni ma hu yakni musattara hatta yutla au yundur kufaz haqqun nisa yakni min wara' mana masalan hal yajuzu dhalik yani sara syaraba syaraba ايه بالشرافة بالشرابة بس يعني في الحذاء نعل نعل او الحذاء لا بس يجوز هذا بشرط انها لا تكون لا يكون الشراب خفيفا حتى يرى جلد الرجل لا يرى الجلد اما الشراب لا بس اذا كان غليظا ساترا لا بس jadi tidak mengapa memakai sepatu yang tadi kelihatan bagian apa namanya kakinya, dengan syarat kakinya memakai kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal yang tidak menampakkan kulit wanita. Jadi kalau kaos kaki tadi tebal, dipakai oleh wanita dan tidak menampakkan kulit daripada kakinya, maka tidak mengapa memakai ya sepatu terbuka atau sendal yang terbuka tadi. Ini Ustaz, ada juga yang bertanya bagaimana hukumnya memakai deodoran ketika hendak sholat, apakah sholatnya tetap saja sah atau tidak boleh memakai deodoran. Kemudian yang terakhir Ustaz, apakah yang didahulukan antara menuntut ilmu syar'i dengan mengurus anak-anak di rumah bagi seorang muslimah, sementara memang kebutuhan ilmunya betul-betul sangat membutuhkan gitu Ustaz. Sekian, syukron. Ya Syekh, ma hukmu istimalu tib fil ibr? Ini hunak tib, yakni li tandifil ibr lil mar'ah fi shalah. Hal tubtilu shalataha? Ya, istimalu fi akna as-sabah. La, la, qabla shalah yani. La bas, hadha bab an ish yuzil ar-rawaih al-kariha. Yajuz dhalik, ma fi shay. Jadi tidak mengapa seorang wanita memakai deodoran sebelum sholatnya, yang itu tujuannya untuk menghilangkan bau busuk atau bau yang tidak sedap ya dari badan wanita, maka ini tidak mengapa, diperbolehkan. Tadi pertanyaan kedua tolong diulangi. Pertanyaan kedua tolong diulangi. Mana yang harus diutamakan bagi seorang ummahat yang punya banyak anak dengan kebutuhannya menuntut ilmu, sementara memang ilmu syar'i ini memang betul-betul dia butuhkan gitu Ustaz. Mana yang harus didahulukan? Kalau di Indonesia ini kan ada Radio Roja ya Ustaz ya. Apakah itu sudah cukup hanya lewat mendengarkan gitu Ustaz, atau lebih utama menghadiri majelis taklimnya? Syukran. As-su'al ya Syekh, al-mar'ah indaha awlad kathira. Mada taf'al? Yani aina afdallah? Hal afdallahu an takhruja lihudur majalis dzikr atau majalis ta'alim, atau al-afdal laha an tasma' abar asyrita atau ghairi dzalika min al-muhadarah? Yumkin an tajma'a baina al-kull. Tasma' al-muhadarat bil asyrita wa turattib waqtaha lil khuruj ila al-masjid لحضور الدروس، لأن المحاضرات تحتاج إلى من يترجم لها، ربما بعض الأشياء قد لا تفهمها فتحتاج إلى من يوضح لها، فيمكن أن ترتب مع زوجها، تنظم الوقت مع زوجها في حفظ الأولاد يعني إمساك الأولاد، فتربي أولادها وتنظم وقتها، تسمع الأشرطة والدروس وتحضر كذلك في المسجد، إن شاء الله لا تعارض بين هذه الأمور. Jadi bagi sang wanita yang tadi punya banyak anak, maka mana yang lebih afdol, dia mendengarkan ataukah datang ke majelis taklim? Maka dua-duanya dikerjakan, tidak masalah, dengan cara efisiensi waktu, ya, yaitu wanita memanfaatkan efisiensi waktunya, kapan dia harus keluar ke masjid untuk hadir di majelis taklim, dan kapan dia hanya cukup mendengarkan lewat rekaman atau yang semisalnya. Karena terkadang ada beberapa faedah yang tidak bisa didapatkan hanya dengan mendengarkan ceramah. Tapi dia bisa didapatkan melalui datang ke majelis taklim dan berkonsultasi kepada para ustaz dan yang semisalnya. Maka di sini tentu dua hal ini dikerjakan. Baik dia hadir di majelis taklim ataupun mendengarkan lewat kaset atau MP3 atau yang semisalnya, dengan cara efisiensi waktu dan memilih waktu yang pas di dalam memanfaatkan hal-hal tadi. Ya, mungkin satu lagi. Kalau tidak, kita tutup. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Maaf di luar tema nih Ustaz. Saya mau menanyakan gitu kan, sebagai istri kita itu kan dituntut mencintai itu kan hanya karena Allah gitu ya. Terus kalau misalkan suami itu ya bertindak ya seperti egois gitu kan Ustaz, terus ya kayak misalkan ditanya soal keuangan tuh kadang marah gitu kan Ustaz. Terus kadang ada SMS masuk nggak jelas, terus kita nanya marah. Itu gimana kita sebagai istri Ustaz? Syukron. Al-mar'ah indaha zawjah, indaha zawj, wa zawj hadha sari'an lil-ghadab. Masalah law tas'al mar'ah, ya'ani man yursil hadhi risalah ilaik, atau mar'ah masalan tas'al anil fulus atau an faridhalika min hajah min hajati baitiha masalan, ya'ni hadha rajul taghdab, ya'ni hal ar-rajul inda sifa ananiyah masalan, fa kaifa nuwajjih mithla hadha az-zawj. Ya, tahtaj al-mar'ah ila an tasbir ala hadha az-zawj wa ala akhlaqihi وأن تذكره بالله سبحانه وتعالى وتنظر من ينصحه من أقاربه مثل والده أو أمه تنصح هذا الزوج. والغضب صفة مذمومة لأن الغضب يؤدي إلى كل شر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب. لكن هذه المرأة لا تيأس من صلاح زوجها، تواصل النصيحة بالأسلوب الحسن، يمكن أن تهدي له هدية وتكون لطيفة في التعامل معه من أجل أن تمتص هذا الغضب وتعالج هذه الخصلة الذميمة في هذا الزوج. Jadi kalau seorang istri menghadapi karakter suami yang demikian, maka kata beliau, saya nasihatkan kepada sang istri untuk bersabar. Bersabar menghadapi karakter dan akhlak dari suami yang seperti tadi, cepat marah, egois dan seterusnya. Dia bersabar. Sambil terus menasihati, ya, diingatkan akan takwa kepada Allah. Diingatkan agar suaminya ini takwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Kemudian bisa melalui saran yang lainnya. Misalnya dengan pendekatan kepada keluarganya yang lain, yang kira-kira bisa menasihati sang suami tadi dan bisa memberikan masukan berharga kepada dia. Karena sifat pemarah adalah sifat yang jelek. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seorang, la taqdab, janganlah kamu cepat marah. Yang mana kemarahan yang besar adalah sebab terjadinya kerusakan. Sebab terjadinya berbagai macam kerusakan. Maka ini diantara cara. Di sana juga ada cara lain. Misalnya dengan sang istri memberikan hadiah. Berikan hadiah kepada suaminya. Agar suaminya nanti bertambah sayang kepada dia dan lebih mendengarkan nasihatnya. Yang jelas di sini, sang istri bersabar, tetap istiqomah menasihati suaminya dan tidak putus asa dengan menghadapi hal-hal jelek yang ada pada suaminya tadi. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لطاعته وأن يرزقنا جميعا العلم النافع العمل الصالح وأسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في كلنا أيتها الأخوات الفاضلات وأن يحفظكن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjaga kita semuanya dari berbagai macam kejelekan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan mampu atas segala sesuatu. Wassallallahu alaihi wasallam wa barakallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam.